Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat Edrim? Kembali hari ini saya Rudi Saputra menemani Anda. Kita di program Inspirasi Keluarga untuk edisi Edrim Motivation. Seperti biasa, untuk edisi Edrim Motivation saya ditemani oleh Dr. Arif Munandar. Beliau ini adalah pimpinan dan juga pembina atau founder dari Rumah Peradaban Safe Community, Safe People dan juga Safa Community, sahabat iDream. Hari ini tema kita akan menarik, membahas terkait dengan pemimpin milenial. Nah, sahabat iDream, tanpa kita pungkiri di tahun 2045 mendatang Indonesia akan memasuki namanya bonus demografi, di mana pemimpin atau anak-anak muda akan, generasi muda akan lebih banyak dari generasi-generasi sebelumnya nih, sahabat iDream. Nah, hari ini kita akan bahas bersama Bang Arif. Sudah bersama saya di studio, kita pengen sapa dulu. Assalamualaikum, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bang Arif? Alhamdulillah, sehat. Oke, tema kita menarik hari ini, Bang Arif. Iya. Setelah kita mengupas tuntas di pekan sebelumnya, yes, tentang milenial itu seperti apa. Nah, sekarang kita membahas tentang kepemimpinan atau pemimpin milenial. Seperti apa menurut Bang Arif tema kita hari ini? Iya, ini memang tema yang pas ya, dari berbagai sisi. Satu tadi sudah disinggung oleh Mas Rudi, kita akan segera menghadapi satu era di mana para milenial ini akan mengambil alih kepemimpinan di berbagai sektor. Mereka sudah sangat dominan, bahkan data di Amerika Serikat menggambarkan di 2030 75% dari tenaga kerja karyawan itu akan didominasi millennials di all levels gitu ya. Dan kalau kita lihat di berbagai perusahaan Indonesia juga, para millennials ini sudah mulai menduduki jabatan-jabatan manajerial. Nah, pada sisi yang lain juga menarik karena kita sedang memasuki tahun-tahun politik nih, Mas. Gitu ya. Tahun-tahun politik dan ke depan peran milenial dalam dunia politik Indonesia juga saya pikir akan semakin dominan. Jadi kalau kita bicara pemimpin milenial atau kepemimpinan milenial, saya pikir ini adalah tema yang sangat cocok buat buat kondisi bangsa kita saat ini. Baik sahabat Edrim, dan pastinya nanti kita akan bahas lebih jauh lagi seperti apa sih karakter pemimpin milenial ini, dan bagaimana kalau mungkin untuk Anda sahabat Edrim generasi milenial yang ingin pengen terjun menjadi seorang pemimpin seperti apa, nanti kita akan bahas bersama Bang Arif. Dan saya tunggu juga untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0217885300 atau bisa gunakan WhatsApp di 0822-9789-1044. Kita akan kembali untuk Anda saat lagi di Inspirasi Keluarga untuk edisi iDream Motivation. Menjadi pemimpin, mungkin setiap kita juga adalah pemimpin ya, pasti nanti juga akan diminta pertanggungjawabannya. Tidak tertutup kemungkinan semua orang berhak untuk menjadi pemimpin, termasuk generasi muda atau generasi milenial. Mungkin banyak paradigma yang berpikir generasi milenial generasi yang malas, yang over PD, tapi juga mereka adalah orang-orang yang kreatif yang bisa saja mengisi pucuk kepemimpinan itu sendiri. Nah, menurut Bang Arif sendiri dengan apa ya stereotype tentang milenial, orang yang berpikir tentang milenial, wah, ini generasi yang instan, generasi yang super PD, kemudian juga generasi-generasi yang mungkin banyak orang berpikir negatif terhadap milenial. Tapi bagaimana menurut Bang Arif, milenial ini menjadi pemimpin, Bang Arif? Ini perlu kita apa namanya tempatkan secara proporsional ya. Saya pikir setiap generasi punya pro cons ya, punya plus minus. Tadi memang millennials punya beberapa kondisi yang oleh generasi sebelumnya ya itu dianggap tidak terlalu positif. Dan saya pikir wajar ya, karena setiap generasi kan punya gambaran umum ya, dan mereka biasa menimbang orang lain, generasi yang berbeda itu dengan indikator-indikator mereka sendiri ya. Jadi kalau misalnya tadi ada cap gitu ya, generasi milenial dianggap apa berpikirnya instan, itu mungkin karena di masa generasi sebelumnya orang butuh lebih apa waktu lebih lama lah untuk mempelajari sesuatu, untuk mencapai jenjang manajerial tertentu gitu ya. Sementara sekarang enggak. Contoh yang paling sederhana aja dulu, misalnya dulu kuliah S1 itu kita 163 SKS misalnya ya. 5 tahun itu udah normal. Ya, jarang banget orang bisa lulus 4,5 apalagi 4 tahun. 6-7 tahun itu biasa gitu ya. Sekarang dengan jumlah SKS 144 ya, di berbagai perguruan tinggi bahkan selalu ada format semester pendek gitu ya. Itu orang lulus 3,5 tahun, bahkan 3 tahun itu hal yang biasa gitu ya. Belum lagi dengan dunia digital sekarang, itu para millennials apa namanya bisa banyak belajar hal-hal baru, mengaksesnya dengan sangat-sangat cepat gitu ya. Itu yang mungkin tidak ada pada generasi saya. Nah, ini memang dampaknya milenial terbiasa cepat akhirnya. Belum lagi segala yang instan tuh sekarang ada gitu ya. Mau pesan makanan gitu kan, ada platform yang instan, sangat cepat gitu-gitu ya. Nah, cuma memang ketika ini dikontekskan dengan kepemimpinan, ini menjadi sebuah challenge tersendiri. Artinya begini, seringkali para milenial ini dinilai tidak selalu sabar untuk mencapai jenjang kepemimpinan tertentu. Oke. Menurut saya sih sebenarnya ini nggak semuanya begitu ya. Mungkin pada sebagian milenial iya demikian. Tapi lebih baik kita cari sebabnya. Kenapa mereka tidak terlalu sabar? Menurut saya karena memang gini, akses informasinya itu luas banget, Mas. Mereka dengan gampang bisa punya informasi tentang macam-macam. Dan mereka sekarang punya banyak idola baru. Iya. Yeah. Sekarang kita tanya milenial, idolanya siapa? Itu orang-orang yang dulu nggak ada. Jack Ma misalnya. Ya. Nah, saya kadang-kadang ngobrol sama milenial, saya cerita gini. Oke. Okay. Kamu boleh kagum sama Jack Ma. Tapi salah banget kalau kamu tuh cuma ngelihat Jack Ma hari ini. Jack Ma yang sudah sukses gitu ya, punya Alibaba Group yang apa miliaran dolar gitu kan. Tapi kamu gak lihat prosesnya kesana. Jadi menurut saya para milenial ini tinggal diajak berpikir proses, Mas. Okay. Gitu. Ini yang mungkin agak kurang di antara mereka. Pengetahuan cukup, mereka punya knowledge yang luar biasa. Tinggal mereka diajak berpikir bahwa hidup itu adalah proses. Dan saya pikir kalau ini mereka bisa lewati, mereka akan bisa punya potensi menjadi leader yang luar biasa. Oke. Gitu. Nah, jika generasi milenial ini terjun menjadi seorang pemimpin, apakah ini juga akan menjadi hal positif atau justru nanti bakal banyak-banyak tantangan nih, Bang Arief, nantinya? Iya. Saya rasa akan sangat-sangat positif. Walaupun tantangan selalu ada ya. Kita lihat dari sisi positifnya dulu. Oke. Okay. Gini. Generasi milenial ini kan jembatan ya, jembatan ke generasi sesudahnya ya, generasi Z. Jadi saya pikir memang positif banget kalau mereka sudah mulai mengambil alih posisi-posisi kepemimpinan, karena kemudian mereka akan lebih mudah berkomunikasi dengan generasi-generasi di bawahnya. Kemudian tadi bahwa mereka ini technological savvy, bahwa mereka ini digital native gitu ya. Saya pikir ini akan menjadi hal yang sangat positif dalam konteks mereka memimpin. Tapi memang tantangannya macam-macam, ya kan? Satu, mampu nggak mereka meyakinkan generasi sebelumnya bahwa mereka memang sudah saatnya dan mereka sudah punya kapabilitas untuk menjadi generasi pengganti. Gitu. Okay. Itu satu. Karena meyakinkan generasi X misalnya itu nggak mudah. Karena generasi X ini akan selalu menggunakan tadi indikator-indikator yang khas generasi mereka. Okay. Contoh gini misalnya ya, katakanlah ada satu apa manajemen gitu ya, managers gitu ya, atau apa directors gitu. Dia mau ngangkat millennials jadi manager, dia mikir. Karena dilihat gini, Mas, di level anak buah, ini kan ada juga para senior kan? Iya. Yeah. Ini para director ini mikir nih. Ini kalau anak millennial jadi manager, dia bisa enggak handle orang-orang yang lebih tua dan lebih senior dari dia. Gitu. Ini menjadi persoalan tersendiri nih kalau dalam konteks bisnis. Dan memang dalam faktanya ada banyak masalah di situ. Oke. Okay. Gitu ya. Para senior ini seringkali memandang, "Ah, lu menang sekolah doang. Ilmu sekolahan gitu kan. Okay. Tapi lu enggak punya pengalaman yang cukup gitu ya." Nah, jadi challenge-nya di situ. Mampu enggak milenial ini membuktikan bahwa mereka memang sudah saatnya memimpin? Dan mampu atau enggak ini enggak bisa pakai verbal, Mas. Okay. Oh, saya mampu gitu ya, enggak bisa. Mereka harus membuktikan itu. Nah, challenge yang lain begini. Milenial ini kan seringkali dia overwhelmed dengan informasi. Gitu ya. Tapi dia minim pengalaman. Nah, maksud saya begini, mampu enggak para milenial memilah? Memilah mana dari informasi, mana dari knowledge itu yang applicable? Okay. Buat menghadapi challenge yang ada. Gitu. Nah, yang ketiga, ini menurut saya challenge terbesar buat para milenial. Milenial ini harus belajar sabar. Yeah. Harus belajar menikmati proses. Harus belajar tidak selalu instan. Harus belajar untuk menerima kondisi yang mungkin tidak selalu sesuai dengan ekspektasi atau gambaran ideal mereka. Karena tadi saya katakan milenial ini banyak baca, banyak mengakses informasi, jadi sering mereka punya lukisan ideal di kepalanya. Perusahaan tuh mestinya begini, gitu kan? Organisasi harusnya kayak begini. Padahal mereka kadang-kadang lupa bahwa fakta di lapangan itu seringkali jauh dari kondisi ideal yang mereka harapkan. Kira-kira gitu. Nah, ini kan antara generasi X dan generasi milenial ini memiliki pola pikir yang berbeda. Betul. Ketika seseorang milenial yang terjun ke pemimpinan mungkin masih ada pikiran negatif dari generasi X. Wah, gak mungkin dong anak muda memimpin kita. Ya, gimana nih sebagai generasi yang generasi X ini juga harus bisa menerima kepemimpinan milenial ini, Bang Arief? Iya. Begini. Dalam agama kita diajarkan tentang sunnatullah ya. ngomongnya gampang lah, sunatullahnya begini. Tapi seringkali kita untuk menerima sunatullah itu susah ya. Jadi ini mungkin nasihat saya buat generasi saya nih, buat generasi X. Bagaimanapun kita harus kasih kesempatan. Oke. Karena kadang-kadang kita tidak adil. Kita menilai diri kita saat ini, oh kita udah punya pengalaman, kita bisa apa solving problem, kita bisa sabar, kita bisa tidak instan. Kita lupa bahwa dulu pun kita sempat muda. Yeah. Kita pun sempat muda dan sempat seumur dengan anak-anak milenial ini. Dan saya hakul yakin dulu pun sebenarnya kita gak sabar. Jadi buat para manajer, buat para director nih yang usianya 40 ke atas, saran saya adalah ketika Anda ragu-ragu untuk memberikan tongkat estafet memimpin kepada generasi di bawah Anda, coba ingat kembali betapa, mohon maaf nih bahasa kasar ya, betapa culunnya kita di hari-hari pertama kita menekuni profesi kita. Okay. Sama juga kita gak tahu apa-apa, ya kan, kita dicaci maki juga sama bos kita gitu ya. Bos kita juga geleng-geleng kepala menghadapi betapa, mohon maaf, betapa bodohnya kita gitu. Nah jadi kalau kita ingat itu, mudah-mudahan kita bisa lebih sabar ya, kita bisa lebih membuka ruang. Karena yang dibutuhkan para milenial ini sebenarnya adalah ruang aktualisasi. Karena mereka ingin ngetes, mas. Mereka ingin ngetes. Saya tuh punya sekian banyak knowledge nih. Ini kalau diaplikasikan di lapangan itu kayak apa jadinya gitu. Nah, kadang-kadang yang membuat mereka frustrasi adalah ruang ini yang gak dikasih, mas. Ruang ini yang gak dikasih oleh generasi di atasnya, sehingga teori ya tinggal teori gitu. Oke, baik, itu sahabat Aidrim ya. Jadi ya juga harus ada kelegoan lah ya dari generasi X. Betul. Tidak tertutup kemungkinan generasi milenial itu bisa sekarang menjadi pemimpin. Dan itulah saatnya bisa harus menerima dan harus siap juga dipimpin oleh generasi milenial. Yes. Nah, ini tadi hal positif yang Bang Arief beri gambaran bahwa boleh aja nih milenial menjadi pemimpin. Dan ya orang tua atau generasi harus bersabar, harus menerima kepemimpinan mereka nantinya. Nah mungkin ada anak-anak muda di rumah, ya udah deh saya jadi pemimpin lah atau nyalek gitu deh ya? Tahun ini. Gitu. Oh, okay. Gitu. Nah pasti mereka juga harus mempersiapkan dong, Bang Arief. Betul, ya. Betul. Tidak bisa ujuk-ujuk begitu aja menjadi pemimpin. Yes, ada karakter yang harus mereka bentuk. Yes. Apa nih yang harus dipersiapkan jika milenial ini ingin menjadi seorang pemimpin, Bang Arief? Yes. Nah ini memang pertanyaan yang sangat-sangat basic dan sangat mendasar, Mas Rudi, dan perlu kita kupas dengan dalam. Begini. Perlu disadari bahwa pemimpin itu bukan posisi. Okay. Pemimpin itu bukan jabatan. Karena kalau mindsetnya pemimpin adalah jabatan, saya khawatir kita akan terjebak pada mitos tentang leadership. Okay. Ada banyak, mas, ada 10 lebih mitos tentang leadership. Salah satu mitosnya begini, kalau saya tidak di atas, maka saya tidak bisa memimpin. Okay. Nah kalau orang punya mitos seperti itu atau percaya pada mitos seperti itu, saya khawatir nanti mereka sudah berada di atas pun ternyata mereka tidak bisa memimpin orang juga. Dan to be honest, banyak yang seperti itu. Ada orang yang jabatannya semakin tinggi, tapi ternyata dia gak mimpin. Jadi bos mungkin, ditakuti oleh anak buah mungkin, tapi ternyata dia bukan pemimpin. Dia tidak hadir di hati dan perasaan anak buahnya sebagai leaders. Dia tidak hadir dalam organisasinya sebagai leaders. Jadi kalau kita milenial mau memimpin, saran saya, mulailah dengan membenahi pola pikir. Okay. Gitu ya. Cara kita memandang, perspektif kita tentang leadership itu harus tepat. Jadi menurut saya leader itu dilihat dari peran sebenarnya, ya. Saya yakin sekali leadership itu tentang influence, ya. Jadi yang disebut leader itu orang yang mampu menginfluence orang lain ke arah yang lebih baik. Bahkan ada seorang pakar kepemimpinan namanya Tony Buzan mengatakan, leadership is about influencing others, nothing less and nothing more. Wah, ini kan tegas banget gitu ya. Jadi kalau kita jadi katakanlah jadi atasan gitu ya, selama 5 tahun kita memimpin organisasi, ternyata kita tidak bisa menggerakkan perubahan, tidak bisa mempengaruhi orang lain, so we are not leader, mas. Kita cuman bos gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bedain pemimpin dengan yang bukan pemimpin, kan begitu ya. Okay. Semuanya dimulai dari perilaku. Dan perilaku itu awalnya adalah mindset. Jadi kembali menurut saya mindsetnya harus dibenahi. Kalau kita memimpin, kita harus berpikir tadi, menginfluence. Dan persoalannya adalah, kita gak mungkin menginfluence orang lain, kalau orang lain itu tidak trust dan tidak respect sama kita. Nah ini masalahnya. Ini yang millennials mesti pahami banget. Jadi, kuncinya adalah membangun trust dan respect. Karena trust dan respect itu gak bisa diminta. Okay. Gimana jadi gak caranya? Bisa misalnya gini, mas. Saya jadi direktur utama nih. Diangkat jadi direktur utama di iDream Radio lah, gitu ya. Terus tiba-tiba saya bikin SK. Saudara-saudara, Karena sekarang saya adalah CEO-nya iDream, maka Anda semua sebagai kru-nya iDream mulai hari ini harus memberikan trust dan respect sama saya. Okay. Nah, itu saya yakin Mas, satu kantor itu dalam hati akan ketawa. What? Gitu kan? Okay. Karena trust respect itu dibangun. Dibangun dengan sengaja, dengan serius, dengan penuh kesungguhan, day by day. Dan dia never ending. Dia never ending. Karena bisa saja orang hari ini trust sama kita, tapi kemudian ada perbuatan kita yang membuat trust itu bercacat, Mas. Lalu orang jadi gak trust. Sangat bisa. Okay. Jadi trust itu bukan sesuatu yang sekali diraih terus dia abadi. Tidak. Dia yeah. diraih, dibangun, kemudian dipertahankan. Gitu ya. Nah, ada konsep menarik level tentang level kepemimpinan. Ya, ini dari John Maxwell. Dia mengatakan leadership itu levelnya ada 5 katanya. Okay. Nah, ini mungkin milenial perlu tahu nih. Sehingga dia bisa mengukur diri. Gitu ya. Level yang paling bawah adalah pemimpin yang diikuti, ditaati oleh followernya itu semata-mata karena they have to. Mereka nggak punya pilihan lain. Dengan kata lain karena otoritas. Since saya direktur, since saya manajer dan dia anak buah, karena Anda direktur dan saya anak buah, mau nggak mau saya mesti nurut sama Anda. Karena job desk-nya aja. Ya, karena job desk atau ya udah saya nggak berdaya. Oke. Okay. Gitu. Nah, orang yang ada pada level ini itu biasanya ditakuti, bukan disegani. Nah, ini kan kadang-kadang beda tipis ya, Mas, antara ditakuti dengan disegani, gitu kan? Yang the true leader itu disegani, bukan ditakuti. Cirinya ditakuti apa? Gampang banget. Ketika si pemimpin ini sakit, enggak masuk, dipindah atau mohon maaf wafat gitu ya, itu anak buahnya dinyatakan atau enggak dinyatakan akan mengatakan hore alhamdulillah gitu kan. Okay. Atau mungkin menyanyikan lagu ya, sorak-sorak bergembira gitu lah. Okay. Ya. Asik diganti gitu ya. Jadi kalau dia pergi, si pemimpinnya pergi, anak buahnya malah happy nih. Atau keberadaannya enggak diharapin lah gitu. Betul, ya. Betul. Nah, ini level 1. Nah, level 2 agak mendingan sedikit. People follow because they want to. Artinya ini pemimpin yang disukai, nice leader. Mungkin karena tutur katanya baik, mungkin karena dia ramah, mungkin dia karena suka traktir, mungkin karena apa? Menyenangkan, suka bergurau, suka bercanda, ya kan? Nah, pemimpin-pemimpin begini, ini menarik, Mas. Di permukaan kelihatannya dia good leader. Tapi mohon maaf, dia nice leader sebenarnya, bukan good leader. Buktinya apa? Dia akan diikuti, dirubungin lah sama anak buahnya dalam konteks yang menyenangkan, gitu loh. Tapi ketika dia karena sesuatu satu dan lain harus mengambil keputusan yang tidak populer, ditinggal, Mas. Karena sebenarnya anak buahnya nggak terasa sama dia, suka aja, enak buat teman ngobrol, karena enak buat teman gitu bercanda, ya. Teman jalan, teman main. Tapi mimpin, gue ragu deh, lu mampu apa enggak sebenarnya gitu ya. Dan to be honest, milenial itu mohon maaf ya Mas, banyak yang di level 2 ini. Karena seringkali hubungan mereka dengan lingkungan itu gak deep sebenarnya. Oke. Hubungannya hubungan main, hubungan main, hubungan jalan, hubungan bercanda gitu loh. Nah, ini belum pemimpin nih. Biasanya kalau saya menulis pemimpin untuk level 1 dan 2, pemimpinnya saya letakkan di tengah-tengah tanda kutip. Oke. Karena berarti bukan, masih dipertanyakan iya, gitu not true leader ya, walaupun mereka punya jabatan. Nah, tapi sayangnya banyak orang yang jabatannya tinggi ternyata kualitasnya masih level 1 or level 2. Oke. Level 2 ini banyak banget pemimpin-pemimpin populis yang membeli suara rakyatnya, suara followernya, suara orang-orang yang dia pimpin itu dengan kesenangan, Mas. Pencitraan gitu. Pencitraan. Okay. Kadang-kadang anak buahnya salah dipuji, enggak kok kamu enggak salah, misalnya kayak gitu ya. Okay. Dia enggak akan berani mengkritik, dia tidak akan berani mengatakan itu salah, dia tidak akan berani melarang, dia tidak akan berani mengambil kebijakan-kebijakan yang populis, yang tidak populis, gitu ya. Nah, korbannya siapa? Nanti korbannya organisasi. Karena yang namanya kebijakan yang populis itu pasti ada cost, pasti mahal, ya kan? Dan pasti inefisien. Yang bayar siapa? Bukan kantongnya dia, yang bayar organisasi, perusahaan. Makanya pemimpin populis ini biasanya hanya survive ketika situasi normal. Tapi kalau organisasi atau perusahaan sedang krisis, menghadapi apa turbulensi, harus turn around gitu ya, nggak bisa. Pemimpin populis tidak akan pernah sukses. Gitu. Okay. Nah, karena itu naik level 3 nih. Better kita coba naik lagi yuk, naikin kualitas. Level 3. Level 3 adalah pemimpin yang diikuti oleh followernya karena mereka menghargai kompetensinya. Oke. Jadi para follower ini mengakui emang dia hebat nih. Emang dia jago. Tiap gua nanya, tiap saya menghadapi masalah, saya datang sama dia minta saran, pemimpin saya bisa kasih solusi. Gitu. Nah, ini berarti pemimpin yang sudah mulai menunjukkan kelas dan kualitasnya. Nah, untuk mencapai level 3 ini enggak mungkin pemimpin instan, enggak mungkin pemimpin karbitan, gitu ya. Karena itu saya selalu sarankan, kalau seorang millennials itu cerdas, pintar, dia kompetensinya di atas rata-rata, boleh aja dia itu karirnya fast track itu boleh. Tapi fast track bukan berarti melompat, Mas. Bukan. Kan harus orang lewati semuanya. Kayak ya? SMA ya. SMA fast track bukan berarti SMA-nya dilewatin, kan enggak kan? Bukan berarti ada pelajaran yang boleh dia skip, kan tidak. Tapi pelajaran yang orang lain mungkin 2 tahun, dia setahun, gitu kan? Tapi dia lewatin semua. Jadi fast track boleh. Tapi untuk mencapai level 3 ini, Anda harus lewati semua tahap. Bahwa Anda lewati lebih cepat dari orang lain karena kompetensi Anda tinggi, it is okay, it is good, gitu ya. Tapi gak boleh ada yang di-skip. Karena begini, saya punya seorang teman, dia sudah senior, dia punya satu perusahaan sendiri, lalu dia punya anak nih. Anak ini putra mahkota nih, untuk menggantikan dia memimpin company yang cukup besar. Tapi karena dia tahu banget susahnya bisnis, dan dia tidak ingin bisnisnya hancur di tangan anaknya, maka anak ini disekolahin ke luar negeri. Sampai dapat gelar MBA di satu perguruan tinggi yang sangat bagus di luar negeri. Ketika pulang, gak langsung disuruh mimpin, Mas. Itu disuruh mulai dari bawah. Dan disuruh dia berkelana mencoba semua bidang yang ada. Bidang keuangan, bidang teknik, bidang operation, semua. Walaupun mungkin gak terlalu lama di semua bidang, tapi dia jalanin semua dan dia mendaki ke atas itu dengan level yang normal, walaupun mungkin waktunya lebih cepat. Saya tanya kenapa, dia bilang ya, saya tidak mau anak saya jadi pemimpin karbitan. Saya tidak mau anak saya memimpin karena dia anak saya. Saya mau dia memimpin karena dia memang capable untuk itu. Nah, tantangannya tadi saya bilang, milenial sabar gak? Kadang-kadang kan milenial begitu ya. Maunya apalagi cepet ya, kalau perusahaan-perusahaan milik bapaknya kan. Gitu kan ya, dia gak mau susah nih. Kalau milenial yang tahu diri dan dia sayang pada dirinya dan dia apa namanya ingin menyelamatkan masa depannya, justru dia akan menolak peluang-peluang untuk instan itu. Dia ingin mencoba semuanya dari awal, dia ingin merasakan jatuh bangunnya, karena jatuh bangun itu yang membuat orang naik ke level 3 dari level 2. Nah, level 4. Level 4 adalah pemimpin yang benar-benar dapat respect, Mas. Dari followernya, karena followernya merasa mereka ini dikembangkan oleh dia. Jadi orang tidak akan bisa menjadi pemimpin level 4 kalau dia tidak proof dirinya adalah coach dan mentor yang baik. Gitu. Jadi kemampuan coaching dan mentoring itu menjadi absolut, menjadi penting di sini, tidak terbantahkan. Jadi banyak orang pinter, kan orang level 3 ini kompeten ya. Pemimpin level 3 tadi kompetensinya tinggi, dia jago, dia pinter menguasai bidangnya. Tapi seringkali hambatan dia naik ke level 4 adalah dia tidak pernah mampu mencetak atau menghasilkan kader. Karena dia tidak mendrive dirinya untuk menjadi coach dan mentor. Perlu kita ingat, menguasai bidang kompetensi kita adalah satu hal, tapi mengcoach orang lain untuk bisa mengcopy itu juga adalah hal yang berbeda. Jadi untuk naik ke level 4 kita harus mau mengkader. Nah, di samping kemampuan mengkader, pemimpin level 4 ini adalah orang-orang yang punya jiwa besar. Dia tidak pernah takut digantikan oleh generasi berikutnya, oleh penerusnya. Karena dia berpikir sederhana, kalau orang lain bisa menggantikan kompetensi saya, orang bisa menggantikan pekerjaan saya, maka saya bisa move on, saya bisa ngerjain pekerjaan lain yang mungkin lebih meaningful. Tapi orang-orang yang kerdil jiwanya gak mau jadi coach, Mas. Karena, ini kan kompetensi gue, kalau orang nanti bisa terus gue ngapain? Ini kan orang-orang yang kerdil, yang sangat takut tersaingi ya. Ini gak mungkin naik ke level 4. Nah, level 4 bukan level terakhir. Ada level terakhir adalah level yang kelima. Nah, orang-orang yang ada pada level kelima adalah orang-orang yang memiliki kekuatan modal spiritual yang sangat hebat. Sehingga even orang yang berbeda idealisme dengan dia, orang yang apa namanya ideologinya pun berbeda dengan dia, itu respect Mas sama dia. Kenapa? Karena orang pada level lima ini dia teguh dengan visinya. Dia teguh dengan nilai-nilainya. Dia buktikan walaupun dia sendirian, walaupun dia minoritas, kalau dia yakin pada sebuah kebenaran, dia akan bela itu habis-habisan tanpa takut risiko apapun. Nah, ini orang yang kalau kata John Maxwell memimpin karena personhood, karena strong personality yang bikin musuh pun takjub dan kagum sama dia. Nah, tentu saja level 5 ini enggak banyak. Sebagai muslim tentu yang kita yakini sebagai pemimpin level 5 adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan, bahkan kalau kita sitir sedikit apa sirah nabawiyah gitu ya. Ketika Nabi akan hijrah ke Madinah, itu salah satu kesibukan beliau diceritakan di Sirah adalah mengembalikan barang-barang titipan kaum kafir Quraisy. Nah, ini kan paradoks ya. Orang-orang kafir Quraisy ini secara ideologis bermusuhan, berseberangan dengan Nabi, tapi tetap dalam muamalah mereka enggak punya pilihan lain. Ini orang ini al-amin, terpercaya. Jadi kalau saya berbisnis keluar kota, kemudian ada harta berharga di rumah saya, lebih aman saya titipkan kepada Muhammad gitu loh. Walaupun dia ideologinya berseberangan. Ini kan unik. Kalau hari ini kebalikan, Mas. Okay. Seringkali ada orang secara ideologi enggak berseberangan sama kita, tapi kita sebel sama dia gitu kan, karena kelakuannya, karena dia enggak punya etika dan lain-lain. Ini bukan pemimpin level 5. Okay. Jadi buat para millennials, leadership is a journey. Ada level 5 yang menantang di depan sana. Jangan buru-buru puas dan mengatakan I'm a leader. No. Okay. Ya, challenge-nya masih terlalu banyak. Okay. Gitu, Mas Rudy. Mungkin satu hal yang miris, mungkin saya mendengar kalau milenial menjadi pemimpin masih berada di level 2, Bang Arief. Iya. Yang masih berada di level 2, dan masih jauh ke level 5 untuk bisa benar-benar the real leader-nya itu di level 5 ini. Tapi bisakah generasi milenial dengan kondisi saat ini, dengan persaingan yang juga begitu besar, bisa mencapai level 5 ini? Sangat Mas bisa, Mas. Kalau mindsetnya benar. Jadi kalau kita lihat, apa sih beda level 1 dan 2 di satu pihak dengan level 3 sampai 5 di pihak yang lain? Kita lihat, level 1 dan 2 ini modalnya eksternal. Betul nggak? Iya kan? Level 1 modalnya authority. Authority kan SK kan? Pokoknya kalau saya dapat SK jadi manager, anak buah pasti taat dong sama saya. Kan gitu kan? Modalnya dari luar. Level 2 apa? Level 2 tadi kemampuan saya memberikan hal-hal yang populis. Selama saya punya dana, saya punya otoritas, saya gampang dong nyenengin orang lain kan gitu kan. Nah, tapi level 3, level 4, level 5 ini modalnya very internal. Sangat-sangat internal gitu kan, ada di dalam. Level 3 kompetensi. Level 4 kemampuan coaching mentoring. Level 5 personhood, vision, ya kan, modal spiritual, semuanya internal. Nah, jadi kalau seorang milenial ingin mencapai pemimpin level 3, level 4, level 5, bisa nggak? Bisa. Caranya? Kalau dia fokus untuk mengembangkan kapasitas dirinya. Dan dia tidak banyak menyalahkan lingkungan. Karena seringkali ya, ini mohon maaf, milenial ini karena ya masalah pola asuh dan lain-lain. Ya, contoh gini, milenial kan pernah kecil. Umur 2 tahun, dia belajar, bukan 1 tahun setengah, dia lagi belajar jalan, masih tertatih-tatih, lantai licin nih. Telicin dia kepleset, Mas. Jatuh, nangis kan, sama orang tuanya digendong di pangku. Udah nah, jangan nangis nih, lantainya nakal gitu kan. Orang tua di luar sadar dalam pengasuhan kadang-kadang mengajarkan pada anaknya dua hal. Satu, cara berpikir yang tidak logis, mana ada lantai nakal, ya kan? Yang kedua, menyalahkan pihak lain. Ya kan? Anaknya tidak dibilang begini, "Tuna, makanya lain kali kamu jalan hati-hati." Harusnya kan begitu kan? Jadi, seorang milenial kalau dia mau naik ke level 3, level 4, level 5, dia harus meletakkan tanggung jawab pada dirinya sendiri. Dia tidak boleh punya external locus of control. External locus of control itu semacam keyakinan bahwa saya begini ini karena sesuatu di luar diri saya. Gitu loh. Tapi dia harus punya internal locus of control. Karena tadi saya katakan level 3, 4, 5 ini faktor apa driving force-nya ada di dalam, bukan di luar. Butuh waktu lama gak sih Bang Arief untuk bisa capai ke level 5? Atau bisa dengan cepat juga? Bisa dengan kan cepat. Kan generasi muda butuhnya yang cepat nih Bang. Nah, bisa dengan cepat dengan catatan. Begini, ini pengalaman ya. Saya gak pakai teori. Jadi kalau ditanya berapa lama agak susah. Bervariasi. Tapi begini, semakin challenging lingkungan di mana seorang milenial berada dan mengembangkan diri, akan semakin cepat insya Allah dia mengalami proses itu. Asal dia gak lari, Mas. Karena ada juga milenial, mohon maaf, yang cemen ya. Jadi ketika dia menghadapi challenge, itu dia bukan hadapi gitu loh. Bukan dia berjibaku untuk mengatasi itu, tapi dia menghindar dan mencari lingkungan yang lebih mudah. Contoh nih, saya pernah diminta memberikan training dan coaching untuk para apa namanya new recruits ya di sebuah bank swasta. Keluhan dari orang-orang HR adalah, ini anak-anak ini empty, direkrut dengan fast track, ketika penempatan ada formulir. Itu 70% dari mereka mengisi, jadi kan mereka dikasih pilihan, dikasih kebebasan mengajukan, walaupun belum tentu diterima, mengajukan lokasi penempatan. Ternyata 70-80% itu mengajukan lokasi penempatan dari kota asal. Dekat rumah. Jadi iya dekat rumah gitu kan. Padahal, waduh, ini kan Anda ini mau berkembang apa enggak gitu. Saya kasih reason begini sama mereka. katakanlah saya baru lulus, saya fresh graduate, saya anak Depok atau saya anak Jakarta, saya ditempatkan di Jakarta. Kalau kita anak baru, itu kan harus mau berjibaku kan, harus mau habis-habisan weekend masuk-masuk deh, gitu kan ya, sampai tengah malam deh. Tapi kalau saya orang Jakarta, di Jakarta juga, kebayang nggak sih Sabtu ini saya diminta lembur, tapi saya bilang nggak bisa karena ibu saya minta diantar arisan. Oke. Sabtu depan tante saya nyunatin anaknya. Sabtu depan lagi tetangga saya ngapain? Oke. Itu full mas pasti. Saya akan banyak ke distract sama persoalan-persoalan keluarga. Pribadi, oke. Okay, ya, family dan macam-macam teman dan segala. Tapi kalau saya ditempatkan di kota yang jauh dari tempat tinggal saya dan saya katakan baru pulang 3 bulan sekali, di awal-awal karir it will be very good mas. Karena saya akan fokus sekali. Iya. Yeah, yeah. Bos saya minta apapun akan saya kerjain. Karena saya nggak punya kerjaan lain kan. Tidak ada pengaruh ya. Saya fokus ke situ. Kemudian juga bahkan saya akan cari tantangan-tantangan baru gitu lah. Ini yang perlu saya garis bawahi. Jadi kalau mau cepat bisa enggak? Bisa. Carilah lingkungan yang penuh dengan challenges. Jangan mau dikasih lingkungan yang enak. Okay. Ya kan? Percayalah yang enak itu melenakan. Gitu. Maksudnya. Itu buat generasi milenial ya. Jadi ayolah cari, hadapilah challenging yang ada di depan Anda. Jangan hanya senang di zona nyaman, tapi harus keluar dari zona nyaman tersebut. Betul. Agar bisa nih di posisi kelima tadi ya, di level leader yang sebenarnya. Nah Baris, tadi kan ada beberapa level nih yang cukup menarik. Bagi saya ada 1, 2, 3 sampai level 5 yang benar-benar the real seorang leader atau pemimpin nih. Nah tadi posisinya milenial ini ada di posisi kedua. Ya, kebanyakan milenial untuk kepemimpinannya itu berada di posisi kedua. Apakah ini sudah cukup Bang Hari kalau dilihat dari kepemimpinan ini di posisi itu apa ya, atau mungkin ada masyarakat ada yang sekarang terjun ke dunia politik kemudian juga mencoba menjadi anggota legislatif atau kepemimpinan di daerah generasi milenial, apakah di posisi kedua ini sudah cukup atau masyarakat ya udah dipilih deh karena memang udah kepemimpinannya ada nih Bang Hari. Gini Mas Rudi, cukup atau tidak sebenarnya sangat tergantung pada apa yang dia mau buat gitu ya, dan juga sangat tergantung pada situasi. Maksud saya begini, kalau sekedar pengen jadi bos atau pengen sekedar jadi anggota dewan cukup saja. Okay. Bahkan level 1 pun gak masalah gitu ya. Dia kepilih jadi anggota dewan, dia terpilih jadi bupati ya selesai kan begitu. Tapi kalau dia ingin menggerakkan perubahan, dia ingin menggerakkan proses transformasi, apalagi situasi eksternalnya tidak kondusif, misalnya sedang krisis dan lain-lain, jelas level 1 atau level 2 ini jauh banget dari cukup. Kenapa? Karena kalau kita menggerakkan perubahan itu kan, coba kita lihat berubah. Berubah itu artinya kita mengajak orang lain untuk keluar dari zona nyaman. Okay. Mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka tidak suka. Okay. Mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang dalam kondisi normal mereka gak mau lakukan itu. That's change kan. Itu perubahan. Artinya untuk itu orang yang nyuruh ini atau orang yang ngajak ini harus benar-benar orang yang dipercaya. Gitu kan? Tadi level 1 dan level 2 ini yang minus apa? Trust dan respect. Para follower, orang di bawah ini belum percaya sama kita gitu. Jadi dia tidak akan pernah bisa menggerakkan perubahan. Makanya Mas Rudi jangan heran, cukup banyak, mohon maaf ya, pejabat publik dia menjabat 5 tahun. Setelah dia tinggalkan, daerahnya gak ada yang berubah. Sama-sama aja gitu loh. Akhirnya begitu, ganti orang begitu lagi. Kalau saya ditanya sederhana, terlepas dari generasinya, apa generasi X atau milenial yang memimpin, artinya yang memimpin itu paling tinggi level 2. Level 2? Paling tinggi, ya itu tadi. Terbukti 5 tahun mimpin, dia pergi, biasa aja daerahnya gak ada yang berubah. Karena kalau yang memimpin itu level 3 atau apalagi 4, apalagi 5, gak usah 5 tahun. Dia 100 hari mimpin saja, di 100 hari pertama, itu pasti akan ada lompatan-lompatan yang luar biasa. Karena pemimpin-pemimpin yang benar itu tidak akan tahan kalau tidak melakukan transformasi. Okay. Jadi kalau ditanya cukup enggak, tergantung. Anda benar-benar mau jadi leader atau Anda sekedar mau jadi orang yang sok-sokan jadi leader. Bahasa-bahasanya gitu ya. Kalau mau jadi leader enggak cukup. Statusnya doang leader ya. Iya. Kira-kira gitu. Oke. Okay. Nah, ini Bang Arief, kalau kita bicara generasi milenial kan juga menjadi target juga paling banyak termasuk jadi generasi. Kalau kita lihat sekarang banyak memimpin yang memilenialkan diri gitu. Iya, iya, betul, nah, betul, betul. Bagaimana menurut Bang Arief ini? Apakah ini bisa benar-benar bisa menarik generasi milenial atau memang bagus nih pemimpin yang sebenarnya bukan generasi milenial tapi mencoba untuk memilenialkan diri? Iya. Gimana? Ini kembali tergantung ya. Apakah cuman caching? Oke. Okay. Sekedar untuk menarik gitu ya. Atau memang si para pemimpin non-milenial ini pengen lebih apa? Pengen lebih down to earth. sehingga dia bisa membangun kolaborasi yang positif dengan para millennials. Okay. Saya sih berharap yang kedua, bukan sekedar casing. Karena kalau sekedar casing sih anak milenial nggak bodoh-bodoh juga, Mas. Ya kan? Ya, lu sih cuman pakai pakaiannya doang gitu ya, atau tampilan luar, tapi ketika di dalamnya nggak milenial gitu ya. Jadi saya berharap ini adalah upaya yang sadar untuk membangun komunikasi. Karena bagaimanapun tadi saya sampaikan di awal, kalau kita bicara komposisi penduduk gitu kan ya, ini karena kita akan menikmati bonus demografi tadi, proporsi milenial ini akan semakin banyak ya, akan semakin dominan, dan dia ada di posisi-posisi yang strategis. Jadi siapapun yang berada dalam kepemimpinan puncak, menurut saya itu harus mampu menjalin komunikasi yang kolaboratif, komunikasi yang positif, interaksi yang produktif dengan para millennials. Jadi sekedar menggunakan atribut milenial menurut saya tidak cukup. Yang harus dilakukan adalah mencoba memahami cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak, cara milenial mengambil keputusan, supaya apa? Supaya bisa nyambung, gelombangnya supaya sama, kira-kira gitu. Kalau Bang Arief lihat dari banyak pemimpin di Indonesia, Bang Arief siapa yang menurut Bang Arief yang apa ya, bisa dibilang sudah menjadi sosok yang juga pemimpin, bisa dibilang pemimpin milenial, atau mungkin juga pemimpin yang tadi berada di top tadi, yang benar-benar real leader? Iya. Mungkin kurang etis ya kalau saya harus menyebut nama ya gitu ya. Tapi menurut saya kalau saya lihat secara selintas, kalau di level nasional sampai hari ini saya belum berani mengatakan klaim sudah ada katakanlah presiden atau apa gitu ya. Tapi kalau di level daerah, saya melihat cukup banyak Mas alternatifnya. Ya walaupun tentu plus minus ya. Katakanlah tidak level 5, tapi level 4 saya pikir cukup banyak. Ya. Level 3 apalagi, ini yang terbanyak di level 3 nih. Kita sekarang banyak melihat entah itu gubernur, bupati, wali kota gitu ya, yang menurut saya sudah luar biasa. Oke, saya sebut satu nama lah misalnya. Kalau kita pergi ke Jawa Timur, ada satu kota di situ, ibu kota Surabaya, kita kenal Ibu Risma. Ya. Menurut saya Ibu Tri Risma hari ini yang kita kenal sebagai Ibu Risma adalah sosok pemimpin. Menurut saya at least ini pemimpin level 4, bahkan mungkin nggak terlalu jauh dari level 5. Ukuran saya sederhana Mas, kan mereka beliau ini sudah menjabat 2 periode ya Mas ya. Di periode pertama saya seingat saya beliau itu menang dengan suara yang tipis sekitar 32-35% lah gitu ya. Tapi ternyata dia buktikan kerja kerasnya yang luar biasa. Dan yang menarik waktu dia menang di periode kedua itu suaranya di atas 80% Mas. Menurut saya rakyat Surabaya gak bodoh. Kalau mereka mempercayakan 80% suaranya pada Ibu Risma, artinya mereka sudah melihat sebuah kinerja yang luar biasa pada saat Ibu Risma memimpin di periode yang pertama. Nah bukan cuma Bu Risma, saya pikir di kota-kota lain di berbagai provinsi di Indonesia juga sosok seperti ini sangat banyak. Orang-orang yang memimpin dengan kesungguhan mereka, dengan nilai-nilai agung yang mereka yakini, dan kemudian mereka implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika mereka memimpin masyarakatnya. Gitu. Nah sekarang kita banyak sekarang sudah masuk pendaftaran calon legislatif nih Bang Arief. Kita banyak banget dari partai-partai ini mendaftarkan generasi milenial, terutama juga dari kalangan artis nih milenial semua yang masuk nih Bang Arief. Nah bagaimana kita sebagai pemilih Bang Arief ketika ada orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin yang akan memimpin kita adalah generasi milenial, pemilih nih apa yang harus sikap kita? Apakah ya udah pilih aja deh, kasih kesempatan deh, atau perlu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu Bang Arief? Saran saya begini, lupakan generasi. Fokus pada kompetensi. Gitu. Kalau ternyata yang kompeten itu milenial ya kita pilih, tapi kalau ternyata yang kompeten itu bukan milenial ya enggak masalah juga. Karena begini, ketika Anda masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos, tolong bayangkan dan imajinasikan Anda sedang ingin menitipkan nasib bangsa ini setidak-tidaknya 5 tahun ke depan. Jadi saran saya jangan bercanda. Jangan sampai kita punya saham pada pada terpuruknya nasib bangsa karena kita salah dalam memberikan amanah kepemimpinan. Karena sekali lagi kita sedang memberikan kesaksian sebenarnya. Ya, mencoblos itu kita sedang memberikan kesaksian siapa yang menurut kita pantas untuk memimpin. Jadi menurut saya milenial atau bukan milenial bukan faktor penting, tapi masalahnya adalah kompetensi. Karena begini, saya mencoba mencermati calon-calon milenial yang terpampang di media, baik media mainstream maupun media sosial. Sebagian antara mereka bagus dan berkualitas, menunjukkan kelasnya yang bisa dipercaya. Tapi mohon maaf, sebagian yang lain itu modalnya masih modal-modal fisik Mas. Okay. Tampilan mereka yang muda, cantik, ganteng, menarik, gitu kan ya. Ya sedikit kemampuan orasi. Tapi ketika kita dalami, itu mohon maaf, isinya sangat dangkal gitulah. Sehingga saya sedih, Misalnya mohon maaf, ada satu calon legislatif, calon legislatif dari sebuah partai. Ada videonya viral. Dia membandingkan antara Indonesia dengan Rusia. Dia mengkritik Vladimir Putin. Tapi kritiknya itu sangat tidak berdasar, Mas. Sampai kedutaan besar Rusia di Indonesia melayangkan protes atas video itu. Karena dia bilang apa? Dia bilang di Rusia tidak ada demokrasi. Okay. Gitu ya. Vladimir Putin itu memimpin dengan otoriter. Padahal kita tahu Putin itu menang pemilu, Mas. Yeah. Jadi kan kesalahan yang sangat elementer. Dia lupa Rusia sekarang bukan Soviet masa lalu yang dikuasai oleh Partai Komunis, otoriter, bukan. Rusia sekarang negara demokrasi gitu loh. Mungkin sejarah lama kali dibaca. Bisa betul. Jadi. Dan ini milenial, Mas. Okay. Yang mohon maaf kalau casingnya orang lihat, luar biasa, cantik, menarik, manis, yeah. Gitu. Nah, saya khawatir rakyat kita ini, masyarakat kita, pemilih kita sebagiannya, saya nggak bilang sebagian besar, sebagian itu masih mudah sekali tergoda oleh casing. Ingat sekali lagi, kita tidak sedang memilih idol, The Indonesian Idol, tidak. Kita juga tidak sedang memilih Abang None Jakarta misalnya gitu ya. Kita sedang memilih siapa yang layak saya titipi amanah kepemimpinan dan nasib bangsa ini at least 5 tahun ke depan. So be careful. Isunya bukan milenial atau non-milenial, tapi isunya adalah seberapa kompeten dan seberapa amanah orang ini untuk saya titipi tugas besar tadi. Oke, ketika milenial menjadi pemimpin, menurut Bang Arief berapa persen kecenderungan keberhasilan milenial memimpin nantinya, Bang Arief? Agak sulit ya kalau saya diminta eksak karena ini bukan ilmu pasti. Tapi menurut saya berapa persen kemungkinan itu tergantung pada banyak hal, gitu ya. Selama milenial, jadi gini, memimpin itu sebagaimana juga amanah-amanah yang lain butuh modal. Selama amanah kepemimpinan kita berikan pada orang yang modalnya memadai, modalnya cukup, menurut saya possibility dia akan sukses itu akan lebih besar. Nah, pertanyaannya adalah modal apa yang paling dibutuhkan, kan gitu ya. Menurut saya visi iya. Tapi visi saja tidak cukup. Itulah, milenial ini mesti memiliki nilai-nilai dasar yang itu memang nilai-nilai seorang leader. Saya beri contoh begini, Mas, misalnya saya punya tools, kalau saya memberikan training tentang modal spiritual, saya sering assess masalah values. Ada orang yang sangat mengedepankan nilai-nilai apa? Kemapanan, kenyamanan, rasa aman. Ini bukan nilai-nilai pemimpin, Mas. Karena pemimpin itu kan harus berani menghadapi turbulensi, harus berani menghadapi ketidakpastian, harus berani menghadapi risiko, harus berani menggerakkan perubahan. Nah, kalau milenial tidak punya modal nilai-nilai tadi, maka sampai kapanpun dia tidak akan sukses memimpin, gitu. Jadi kalau ditanya possibility kembali, dia akan sukses. Possibility suksesnya akan lebih besar kalau modalnya memadai. Okay. Dan salah satu modal tadi adalah dia punya value, punya sistem nilai yang memang menggambarkan value dari seorang leader. Oke, kayaknya kita di sesi terakhir nih, Bang Arief. Tapi mungkin buat generasi milenial yang ingin memimpin, sebelum kita closing, Bang Arief, mungkin ada apa ya, tips mungkin, atau ada mungkin sedikit arahan atau mungkin closing statement dari Bang Arief agar generasi milenial ini benar-benar siap untuk menjadi pemimpin, Bang Arief? Iya, saya ingin memberikan menutup sesi ini dengan satu analogi ya, memberikan satu analogi atau satu gambaran lah, kayak begitu. Di satu perusahaan ada direktur, ada manajer, ada pegawai. Gitu ya. Kalau saya tanya siapa yang pahalanya lebih besar, gitu ya. Banyak orang bilang, oh ya tergantung bang, siapa yang ikhlas atau siapa yang kerjanya bagus. Gini, katakanlah sama-sama ikhlas, sama-sama profesional. Saya yakin mas, hakul yakin. Kalau kita bandingkan apple to apple, maka si direktur ini pahalanya akan lebih besar. Karena tanggung jawab dia, amanahnya jauh lebih besar. Tapi jangan bandingkan tentunya seorang karyawan yang amanah dengan direktur yang korup. Jangan, ya kan, gak apple to apple ya. Nah, poin saya dari analogi ini adalah menjadi leader itu mari kita pandang sebagai sebuah peluang untuk beramal lebih banyak, untuk berbuat lebih banyak. Jangan sampai kita memandang menjadi leader itu adalah peluang untuk mendapatkan lebih banyak, Mas. Untuk memperoleh keuntungan pribadi lebih banyak. Nah ini setup awalnya sudah salah nih. Jadi para milenial, kalau Anda ingin memimpin, awali dengan setup berpikir yang tepat. Bahwa saya menjadi leader untuk memberikan manfaat lebih banyak. Apalagi kita Muslim, Nabi menegaskan yang paling bermanfaat, yang paling baik di antara kita itu yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, gitu kan? Menjadi pemimpin adalah jalan untuk memberikan manfaat lebih banyak. Nah, itu note saya yang pertama. Note saya yang kedua, mari kita sadari bahwa menjadi pemimpin dengan menjadi atasan adalah dua hal yang berbeda. Walaupun siyogianya atasan adalah pemimpin yang baik, tapi tidak selalu begitu. Karena kalau kita bicara atasan ini berkaitan dengan otoritas eksternal. Kalau kita bicara pemimpin, ini kita bicara kualitas pribadi. Oke. Saran saya, tingkatkan kualitas kepemimpinan Anda, dan nanti Allah akan memberikan kepada Anda amanah yang tepat. Jadi jangan mengejar posisi, biarkanlah posisi datang, amanah datang sesuai dengan peningkatan kapasitas kita. Dan terakhir, kalau Anda memang jadi ingin jadi pemimpin yang hebat, jangan pernah betah diam di lingkungan yang terlalu nyaman dan mapan. Carilah lingkungan yang penuh dengan tantangan. Tantangan itu yang akan membuat level Anda meningkat secara pesat dan signifikan dalam waktu yang singkat. Gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Bang Arief sudah bersama kita hari ini. Semoga dengan pembahasan kita ini banyak nih generasi-generasi milenial bisa menjadi pemimpin. Baik. Dan benar-benar the real pemimpin ya. Betul. Bang Arief ya, baik. Dan juga terima kasih untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kita hari ini. Dan juga buat generasi milenial yang mungkin mempunyai target untuk menjadi pemimpin. Target Anda hari ini semoga bisa bermanfaat tadi tips-tips yang sudah diberikan oleh Bang Arief. Dan semoga benar-benar generasi milenial ini benar-benar menjadi pemimpin yang real. Berada di posisi kelima tadi yang disebutkan Bang Arief. Sudah dibagi juga bagaimana tipsnya tadi agar Anda tetap bisa menjadi seorang pemimpin dan untuk generasi Anda atau generasi milenial. Yang pastinya juga buat Anda generasi X, ayolah marilah lego dan juga harus bersabar dan harus menerima ketika seorang milenial menjadi pemimpin. Itu pembahasan kita hari ini sahabat iDream, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di 1044 AM iDream Radio dan juga mendengarkan live streaming di www.idreamradio.id. Saya Rudy Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda dan mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.